sesal dalam diriku. Ku akui pernah ku salah, takkan ku ulang lagi. Sedalamnya samudra, tak sedalam sesalku. Bila harus tanpamu, ku tak mampu melupakan yang pernah terjadi. Oh oh ai. Oh oh. Oh oh. Makin lama makin ku rasa hangat manis dirimu. Tak ku ingin kehilangan lagi senyum yang indah itu. Sedalamnya samudra, tak sedalam sesalku. Bila harus tanpamu, ku tak mampu melupakan yang pernah terjadi. Oh oh ai. Sekedar ingin ku pulang kenangan indah itu, tapi memang harus berulang selalu dalam hidupku. Sedalamnya samudra, tak sedalam sesalku. Bila harus tanpamu, ku tak mampu melupakan yang pernah terjadi. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra. Damai dunia, bila memelukmu. Oh, oh, oh. Melupakan yang pernah terjadi. Oh oh wae. Oh oh wae. Oh oh wae. Oh oh. Oh oh. Oh oh wae. Oh oh wae. Sedalamnya samudra, tak sedalam sesaku. Bila harus tanpamu, tak mampu melupakan yang pernah terjadi.